ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Dengan dilengkapi dengan syarah dari Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Wa biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan masuk pada bab yang keempat dari kitab Usul Sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa man lam ya'rif tafsir al-hadithi wa yablughu aqluhu faqad kufiya dhalika wa uhkima lahu fa'alayhi al-imanu bihi wa taslimu lahu mithlu hadithi as-sadiqu al-masduqu ومثل ما كان مثله في القدر ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث رؤيتي كلها وإن نأتي عن الاستماع واستوحش منها المستمع وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. الإمام أحمد رحمة الله عليه سموك الله سبحانه وتعالى رحمتنا beliau mengatakan, dan barang siapa yang belum mengetahui tafsir hadis, belum mengetahui penjelasan hadis, wa yablughu akluhu, dan akalnya belum sampai, faqad kufiya dzalika, maka sungguh hal itu telah cukup, wa uhkima lahu, dan telah ditentukan baginya. Fa alaihi al-imanu bihi wa taslimu lah, maka wajib baginya untuk beriman dan berserah diri kepadanya. Mislu hadithi, seperti hadis as-sadiqul masduqu, as-sadiq, orang yang jujur, wal masduq, dan yang terpercaya. Hadis ini disebutkan dan dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, semoga Allah subhanahu wa taala merahmatinya, pada hadis yang keempat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini berasal dari dua kitab besar, dua kitab sahih milik dua imam besar, yaitu Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim milik Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahmatullahi alaihima. As-sadiqul masduq, orang yang jujur, orang yang jujur dan terpercaya, di dalam hadis ini menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dari nutfah, setetes mani, kemudian menjadi alaqah, menjadi segumpal darah, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, yang proses penciptaan ini dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perut seorang ibu. Dan masanya adalah 40 hari. Maka ketika segumpal daging itu telah genap berusia 40 hari, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya, sehingga denyut kehidupan pada segumpal daging itu ada. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan terpercaya, diriwayatkan oleh seorang sahabat mulia yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meriduinya, yang berkunyah Abu Abdurrahman. Ayuhal muslimun ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Kemudian beliau mengatakan, wa mislu makana mislahu fil qadari, dan seperti hadis-hadis tentang takdir, wa mislu ahadisi ru'yati kulliha, dan seperti seluruh hadis-hadis tentang melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna'ati anil istima'i, meskipun hadis-hadis itu belum pernah didengar, wastauhasha minhal mustami'u, dan mungkin hadis-hadis itu tidak suka untuk didengar, wa innama 'alaihi al-imanu biha, wajib baginya, sesungguhnya yang wajib baginya adalah beriman dengannya, wa alla yarudda minha harfan wahidan, dan tidak boleh menolak satu huruf pun dari hadis-hadis itu. Tidak boleh menolak satu huruf pun dari hadis yang belum diketahui penjelasannya. Dan tidak boleh menolak satu huruf pun dari hadis yang pemikiran kita belum sampai kepadanya. Tidak boleh menolak hadis tentang takdir. Tidak boleh menolak satu huruf pun hadis tentang takdir. Dan juga tidak boleh menolak hadis-hadis yang menyebutkan tentang melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghairiha minal ahadisil ma'thurati anistiqati, dan yang lainnya dari berbagai hadis yang diriwayatkan secara al-ma'thuratu, secara turun-temurun, anistiqat, dari orang-orang yang terpercaya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada penjelasan fadilatul syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Wa man lam ya'rif tafsir al-hadithi wa yablughu aqluhu faqad kufiya dhalika wa uhkima lahu. Dan barang siapa yang belum mengetahui penjelasan hadis dan akalnya belum sampai, maka sungguh hal itu telah cukup dan telah ditentukan kepadanya. Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan ayat di dalam suratul Baqarah 282. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani suatu jiwa, illa us'aha, kecuali di dalam batasan kesanggupannya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani manusia untuk memahami seluruh penjelasan dari ayat Al-Quran kecuali sesuai dengan batasan kesanggupannya. Sehingga kita dapati mufassir, ulama ahli tafsir, sangat terbatas jumlahnya, sangat sedikit jumlahnya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah membebani manusia untuk mengetahui seluruh penjelasan hadis kecuali menurut kesanggupannya. Sehingga kita dapati para ulama yang mensyarah berbagai kutub, berbagai kitab milik para ulama yang lainnya rahmatullahi alaihim, apabila kita bandingkan dengan umat manusia seluruhnya, maka jumlah mereka sangat sedikit. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ba'dun nususi qad la tafhamuha, sebahagian an-nusus, nas-nas, sebagian dalil-dalil dari Al-Quran wa Sunnah, qad la tafhamuha, terkadang engkau tidak memahaminya. Terkadang engkau tidak memahaminya. Apakah hal ini hanya terjadi kepada para penuntut ilmu seperti kita, ataukah pernah terjadi kepada yang lainnya? Pernah terjadi kepada seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, sebagaimana disebutkan dalam fatwa Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, yaitu ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala tidak memahami tafsir, penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran, maka beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu doa. Allahumma ya mu'allima Adama wa Ibrahima alimni, wa ya mufahima Sulaimana fahimni. Ya Allah, zat yang telah mengajari Adam dan Ibrahim, ajarkanlah diriku. Wahai zat yang telah memahamkan Sulaiman, pahamkanlah diriku. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun mengalami hal yang serupa. Di dalam doa ini, Adam, Ibrahim, dan Sulaiman, ketiganya adalah al-anbiya, para nabi alaihi wassalatu wassalam, dan pada dua nama sebelumnya, Adam dan Ibrahim alaihi wassalam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati keduanya, ada peristiwa besar yang terjadi pada kehidupan mereka sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Peristiwa itu yaitu pembangunan Ka'bah. Disebutkan dalam kitab Fathul Bari bahwa Ka'bah itu dibangun pada masa Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Dan disebutkan di dalam riwayat yang lainnya, dalam penjelasan yang lainnya, bahwa Ka'bah itu disempurnakan pembangunannya di masa Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihim assalam. Namun Ibnu Katsir rahmatullahi alaih, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, beliau mengatakan yang rajih, yang lebih kuat, yaitu Ka'bah dibangun pada masa Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihim assalam. Dan hal ini telah dibukukan dalam kitab Al-Bidayatu wa Nihayah. Dalam kitab Al-Bidayatu wa Nihayah. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Kemudian di salah satu sudut Ka'bah ada satu batu yang disebut dengan nama Hajarul Aswad, yang tingginya 1.5 meter dari tanah. Yang tingginya 1.5 meter dari tanah. Hajarul Aswad merupakan tempat permulaan untuk tawaf mengelilingi atau mengitari Ka'bah. Ada beberapa penjelasan berkaitan dengan Hajarul Aswad ini. Yang pertama, Hajarul Aswad adalah bebatuan salah satu dari bebatuan surga yang dibawa oleh Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ketika beliau diturunkan ke dunia. Ini yang pertama. Kedua, Hajarul Aswad adalah salah satu batu dari batuan surga yang ada ketika pembangunan Ka'bah di masa Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihimassalam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Hajarul Aswad adalah salah satu batu permata dari batu permata yang ada di surga yang telah Allah subhanahu wa ta'ala hapus cahayanya. Kemudian yang berikutnya, Hajarul Aswad adalah salah satu batuan surga yang diturunkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian ketika terjadi banjir besar pada masa Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, kemudian Hajarul Aswad itu diangkat kembali oleh malaikat Jibril, kemudian diletakkan di atas gunung Abi Kubais. Kemudian batu Hajarul Aswad itu terlepas dari tempatnya pada masa Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang berikutnya, yaitu yang kelima, Hajarul Aswad adalah salah satu batuan surga yang merupakan batu licin yang berwarna hitam kemerah-merahan. Kesimpulannya, Hajarul Aswad adalah batuan surga yang diturunkan ke bumi yang warna asalnya lebih putih dari susu. Kemudian Hajarul Aswad itu menghitam disebabkan dosa-dosa manusia. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, tepat 20 menit. Wamankana sawaban faminallah, jika ada benarnya semua itu datangnya dari Allah. Wamankana khodoan famin nafsi, dan jika ada kesalahan maka semua itu datangnya dari diri saya. Naktafi bihadal miqdar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.